Panggil dia. Dia kata, penting ni, soalan lama dah ni. Tapi ustaz tak jawab. Soalan SMS dia kata. Suami isteri dapat buat haji. Sehari sebelum berangkat, suami meninggal dunia. Macam mana dengan isteri ustaz? Boleh tak dia pergi buat haji sedangkan dalam iddah? Dan masalahnya, haji tu haji yang pertama. Lagu mana nak buat? Baik. Boleh pergi haji, dapat dah visa, ada kota ni. Nampak? Panggil dah untuk lapor diri, jabat tabung haji dan sebagainya. Nak? Ha, contoh, biasalah ni. Sebab sekarang ni kita tunggu, tunggu kota. Visa tu mudah dapat lah. Kota. Nak? Ha, kadang-kadang orang dapat kota tu suka sangat. Suka sangat dah. Kadang-kadang sampai 10 tahun kena tunggu. Nah, ada yang pergi bulan 2020, tahun 2012, berdaftar, boleh pergi tahun 2032. Allah lambatnya. Tiba-tiba dua pasangan, satu pasangan ni dalam soalan SMS, diterima berita gembira, boleh pergi dah. Nah, jadi sukanya tu lelaki ni boleh pergi, mati dulu. Nah, kejut mati. Nah, jadi bini ni boleh pergi dah haji. Dahkan ni haji yang pertama, haji fardu. Nah, jawab ulama-ulama rahimahallahu ta'ala, tidak boleh pergi. Dia kena melazimi dengan edah. Ya tarabbas nabi angkusihina arba'at asyurin wa asyura. Wajib juga perempuan ini yang kematian suami beredah dalam rumahnya, tak keluar 4 bulan 10 hari. Nah, begitu juga jawapan daripada mufti-mufti tanah Melayu. Dia kena tangguh hajinya pada kali yang lain. Dan dia tidak berdosa sedikit pun, kerana ada berlaku tanaku, berlaku perlawanan antara dua hukum, iaitu wajib pergi haji dan wajib beredah. Maka wajib beredah, tanda berkabung kesedihan kehilangan suami, muqaddamun didulukan daripada tugas melaksanakan haji sekali seumur hidup. Wallahualam. Okey, soalan ini mengenai pernikahan lagi.